الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، mengisi keluangan waktu seharusnya bersama kita Ustaz Abdul Rahman Dhani hafizahullah ta'ala warah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir Al-Muyassar, masih di ayat yang ke-26. Sejenak mengulangi dari apa yang telah kita baca secara ringkas, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di antara sifat yang Allah miliki adalah sifat al-haya. Allah memiliki sifat malu. Dan tentunya sifatul haya yang dinisbatkan kepada Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian para malaikatnya juga memiliki sifatul haya. Dan juga orang-orang yang saleh dari kalangan utusan-utusan Allah, para nabinya, mereka adalah kaum yang malu. Dan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok yang sangat-sangat pemalu. Dan malu yang dimiliki makhluk yang mulia, sifat makhluk yang terpuji untuk makhluk, tentunya terdefinisikan dari sebuah akhlak pribadi atau ada kalanya karakter yang menghalanginya untuk melakukan perkara-perkara yang aib, tercela, dan dosa. Sehingga dengannya seseorang mendapatkan keutamaan. Dan sebagian orang, subhanallah, ada yang memang memiliki sifatul haya yang sekiranya kita perhatikan, sifatul haya yang dimilikinya adalah karakter baginya, dan itu terpuji, sifat yang terpuji. Ketika terbawa atau membawa sifat ini atau karakter ini untuk dia menjaga hak-hak saudaranya, dan salah ketika diterjemahkan sifatul haya dari seseorang yang menjadi karakternya dikatakan penyakit. Karena ada sebagian yang mengidap penyakit perfeksionis, yaitu ingin serba sempurna. sehingga menjadikan dia ragu-ragu dalam memilih, dalam bersikap, dalam melakukan pekerjaan. Ini lain tentunya. Ini penyakit yang membawanya kepada syak. Penyakit kejiwaan. Tapi al-haya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau paling malu dan sangat malu sekiranya tercium darinya sesuatu yang tidak sedap. Sesuatu yang menimbulkan bau yang tidak segar. Sangat menjaga perihal yang seperti ini. Tidak suka berteriak-teriak. Tidak suka melakukan sesuatu yang akan mengurangi kehormatan. Dan secara umum, al-haya dalam kehidupan manusia tentunya, dalam kehidupan manusia akan lebih indah dan sempurna ketika membawanya untuk memiliki sifat muru'ah, penjagaan terhadap muru'ah. Orang menerjemahkan muru'ah marwah, yaitu kehormatan, menjaga kehormatan. Para ulama ahlul hadis perihal menjaga kehormatan sangat ketat dalam kehidupan mereka. Ada sebuah kitab yang namanya Khawarimul Muru'ah, perkara-perkara yang menjadikan seorang terjatuhkan kehormatannya, yang asalnya bagi kita mungkin mubah, tapi bagi para ulama, bagi para ahlul hadis, bagi orang-orang yang saleh, sudah mengurangi kehormatan. Makanya penerapan khawarimul muru'ah di kalangan para a'immatus salaf, sekiranya kita terapkan di masa kita, subhanallah, kita semua yang terkenal khawarimul muru'ah. Mereka malu kalau makan di pinggir jalan, seumpamanya. Malu keluar rumah dengan tanpa pakaian yang sempurna. Keluar daripada depan pintunya, sudah menjaga kesempurnaan berpakaian. Malu mereka nampak. Kalau kita kan ada kalanya lain. Kita kan pakaian itu seperti seragam. Selama di depan rumah, lingkungan sekitar, masih biasa. Pakai pakaian kaos, kemudian celana. Nah, kalau mau sholat, taklim, baru kita memakai pakaian yang mungkin kita anggap terhormat. Itu bedanya kita, contohnya ya. Dan seperti ini masih tersisa di kalangan para ulama di masa kita. Sebagaimana sebagian guru-guru kita, sebelum keluar dari barat pintunya, kecuali dia memperhatikan pakaiannya. Dalam keadaan mungkin dia di masjid sejenak. Mungkin dia hanya ingin benahi sesuatu, atau memungut sampah, atau apa, dari depan rumah, balik lagi. Baru lepas pakaiannya. Ini Masya Allah, malu mereka untuk terlihat sesuatu yang tidak menyamankan mata-mata kaum muslimin. Karena tentunya menjadikan orang itu senang melihat, berpahala bagi mereka. Itu kelebihan mereka. Kelebihan mereka. Sifatul haya sampai pada tingkatan seperti ini. Baik. Kembali kepada inti. Agak memanjang. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah la yastahi. Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan dari seekor hewan, binatang, atau yang lain di dalam Al-Quran. Dan setiap perumpamaan secara pasti ada pelajaran yang sah. ada pelajaran yang sarf. Sebagaimana yang kita ingatkan, ada kalanya Allah mengambil perumpamaan dari alam kabut, laba-laba. Ada kalanya Allah mengambil perumpamaan kemathalil kalb, seperti seekor anjing. Disebutkan al-kalb, kita menggambarkan kehidupan mereka. Ada kalanya Allah mengambil perumpamaan dari ad-dubab, seekor lalat. Ketika mengambil makanan. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut perumpamaan dari seekor nyamuk betina, ba'udhah. Dan tentunya hal yang harus kita yakini, apa yang disebutkan pasti ada perihal pelajaran, ibrah, dan yang pasti mukjizat. Kemudian kata beliau, dari perumpamaan ini beliau katakan, fa'ammal mu'minun, pada ayat 26, fa'ammal mu'minun faya'lamuna hikmatullah fit tamthili bis-saghiri wal-kabir min khalqih. Orang-orang yang beriman, mereka mengetahui, faya'lamun, mereka mengetahui hikmat Allah, akan hikmah dari sebuah perumpamaan, fit tamthil bis-saghiri wal-kabir min khalqih. Apakah ketika Allah mengambil perumpamaan dari makhluknya yang besar atau yang kecil, kesemuanya ada hikmah. Pasti ada pelajaran. Di antara satu hikmah yang dinukilkan Al-Hafidz Ibnu Katsir, kita mengambil contoh di antara sekian hikmah yang disebutkan para ulama, yang mana seekor lalat, kata beliau, lalat betina, tidaklah dia kenyang dengan darah yang dia hisap, kecuali akan kemudian berujung dengan kematian setelah bertelur. Dia mati. Sebagai gambaran keadaan manusia, keadaan manusia yang mana apa yang mereka kumpulkan, apa yang mereka dapatkan, sebanyak apapun, tidak akan bisa menghalangi daripada kematian. Siapapun mereka. Dan juga, Allah tidak akan mematikan seseorang kecuali telah Allah penuhi semua jatah rizkinya yang Allah tentukan. Allah tidak akan mematikan. Allah tidak akan mewafatkan seorang kecuali telah Allah berikan, Allah tentukan semua yang memang menjadi jatahnya. Rizki yang dia dapatkan sebanyak apa, Allah akan berikan. Dan kemudian Allah akan matikan. Pelajaran yang lain disebutkan juga, ini adalah bentuk istidraj. Contoh bentuk apa? Istidraj. Mana kalanya mereka diperbiarkan atau Allah biarkan untuk berzalim, sehingga mereka menyangka tidak akan ada yang bisa menghalangi sampai puas mereka. Sebagaimana Allah ingatkan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum, kami akan ulurkan kepada mereka kelapangan, kemudahan dari arah yang mereka tidak sangka. Seakan-akan mereka sudah, mereka menang. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Mereka akan selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Keberhasilan dan tidak akan berujung kepada kebuntuan. Seakan-akan ternyata apa yang dia lakukan tidak menjadikan turunnya azab, sehingga mereka terus melakukannya sampai puas, yang kemudian Allah matikan dia. Apakah dengan Allah azab, Allah berikan hukuman menjelang kematian, atau Allah kumpulkan azab dengan azab yang akan lebih pedih setelah kematiannya? Walhamdulillah. Demikian seekor nyamuk. Dia akan puas menggigit terus. Tidak ada halangan. Puas, penuh darah, mati. Demikian dikatakan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan hikmah yang lainnya. Wa ammal kuffar fayaskharun wa yaqulun. Adapun orang-orang kafir, mereka akan mencemooh. Mereka akan berkata, ma muradullah min darbil masal bihadil hasyarat al-haqirah. Apa gunanya bagi Allah kok mengambil perumpamaan dari binatang serangga yang demikian hinanya? Kok kenapa harus seekor apa? Nyamuk. Nyamuk betina lagi. Ba'udah. Bukan ba'ud, tapi ba'udah. Ini mereka. Wa yujibuhum Allah. Allah pun menjawab, memberikan jawaban kepada mereka. Bi annal murad, yang Allah inginkan dari kesemuanya ini, wal ikhtibar, adalah ujian, cobaan. Makanya subhanallah, pola mencemooh nilai-nilai agama merupakan praktik perbuatan yang terus terwarisi di setiap masa. Menjadi pola. Sehingga orang itu dilarikan dari agama dan menganggap kedudukan kepada agama berarti kemunduran. Kejumudan. Dan mereka membawa sebuah peradaban, kemajuan, hanya selalu berdasarkan dengan akal mereka. Sehingga mereka ketika membaca perumpamaan yang Allah sebutkan, yaskharun, mereka mencemooh. Maka hakikatnya sebenarnya yang seperti ini adalah ikhtibar. Wa tamyizul mu'min minal kafir. Tamyizul mu'min minal kafir. Dan untuk semakin terpilahkan, Allah pilahkan dengannya mana yang benar-benar beriman kepada Allah dan mana yang kafir. Lidzalik yusrifu Allahu bihadzal madzal nasan kathirina 'anil haqq li sukhriyatihim min wa yuwaffiq bihi ghayrahum ila mazid min al-iman. Dengan permisalan, perumpamaan seperti ini, ternyata memang Allah berkeinginan untuk Allah memalingkan. Yusrifullahu bihadal mathal. Allah akan palingkan. Nasan kathirin. Manusia yang demikian banyak. Anil haq. Dari kebenaran. Lisukhriyatihim minhu. Ketika mereka mencemooh. Melakukan sukhriyah. Pelecehan. Makanya subhanallah, bagi seorang yang belajar akidah, yang belajar tauhid, yang mengetahui al-asma'ul husna was-sifat al-ula, akan yakin tertanam dalam hatinya bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah semuanya mulia. Datang dari Allah al-alim yang maha berilmu, dan semua apa yang Allah perintahkan secara pasti mengangkat kemuliaan, dan setiap apa yang Allah larang tidaklah seseorang melakukannya kecuali pasti akan menghinakan. Tapi pula dengannya wa yuwaffiq bihi ghairahum. Ternyata subhanallah, juga dengannya Allah memberikan petunjuk, memberikan taufik bertambahnya keimanan dari sebagian umat ini, sehingga praktis tentunya petunjuk hidayah akan semakin kuat, bertambah dan akan semakin kuat berpengaruh dalam kehidupannya. Wallahu ta'ala la yadhlimu ahada li'annahu la yasrifu 'anil haqqi illa al-kharijin 'an ta'atihi. Wallahu ta'ala la yadhlimu abada ahadan. Allah yang maha tinggi sekali-kali tidak pernah Allah itu berbuat zalim. Bahkan di dalam kitab tafsir yang lainnya disebutkan ketika berkait dengan ayat ini, innallaha la yastahi, dan penjabaran sifatul haya bagi Allah, disebutkan bahwa Allah itu malu untuk mengazab saat itu juga dari setiap pelaku dosa, dari orang-orang yang sudah beruban rambutnya. Ada orang-orang yang lemah, wanita atau yang lainnya. Karena memang manusia hakikatnya siapapun sebenarnya, mereka adalah umat yang lemah. Maka sungguh Allah tidak pernah memang berbuat zalim, bahkan kezaliman Allah haramkan bagi dirinya. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Sungguh telah aku haramkan kezaliman atas diriku. Li'annahu la yasrifu. Kalau di sini dibacanya yasrif. Kalau yang di atas yusrif. Atau litta'if. La yasrifu 'anil haqq, illa seorang berpaling dari hak. Illal kharijina 'an ta'atih, kecuali memang orang-orang yang telah keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Berikutnya, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna, orang-orang yang membatalkan, merobek, memutuskan perjanjiannya dengan Allah. Yang kudun itu yang kudun, memudarkan perjanjian. Min ba'di mizaqih, setelah pengambilan perjanjian. Setelah perjanjian antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'una ma amara Allah, dan mereka pun memutuskan apa yang Allah perintahkan bihi dengannya, ayyusala untuk disambung. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka senantiasa berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dikatakan alladzina yanqutuna ahdallah, itu orang-orang yang menggugurkan, yang memudarkan, yang melemahkan. Itu najasa. Min ba'di quwwatin ankaza. Ankaza menjadikan seseorang atau menjadikan sesuatu semakin lemah. Yang kufuna ahdallah, yang menggugurkan perjanjian mereka dengan Allah. Alladhi akhadahu alaihim, yang Allah pernah ambil perjanjian itu antara dia dengan Allah. Antara Allah dengan manusia. Dan Allah ingatkan, sekiranya kita lupa, Allah ingatkan. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Syahidna. Dulu kita pernah bersaksi di hadapan Allah. Dan ini penukilan satu tafsir tentunya. Di tafsir yang lain disebutkan ahdallah adalah persaksian dia. Syahadat yang dia ucapkan ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan beberapa penafsiran. Di sini disebutkan bahwa yang dimaksudkan ahdallah adalah apa yang pernah ambil sumpah dari kita. Kita lupa. Tapi Allah ingatkan. Bagaimana dahulu Allah mengambil perjanjian. Dan kita menyatakan. Bala syahidna. Ini perjanjian yang Allah ingatkan. Alladhi akhadahu alaihim bitauhid. Ini perjanjian untuk mereka mentauhidkan Allah. Wata'ah, taat kepada Allah. Dan Allah tidak hanya mengingatkan. Allah tidak hanya mengingatkan apa yang pernah Allah ambil perjanjian antara kita dengannya, dengan Allah. Bahkan untuk mengingatkan dan menyempurnakan perjanjian ini agar terpenuhi. Lidzalik. Waqad akkadahu Allahu. Biirsalir rusul wa akkadahu biirsalir rusul, bahkan Allah kuatkan untuk kita mengingat perjanjian ini dan agar lurus di dalam bagaimana kita memenuhi perjanjian ini dengan apa, diutusnya para rasul, diingatkan, mengingatkan kepada setiap umatnya untuk beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Ini setiap Rasul, setiap Nabi mengingatkan kaumnya demikian. Ini adalah rahmat Allah. Allah ingatkan kita. Allah utus para Rasulnya untuk mengingatkan apa yang pernah menjadi perjanjian dan untuk membimbing kita bagaimana memenuhi sebuah perjanjian dalam kehidupannya. Taat kepada utusan Allah. Wa inzalil kutub, diutus utusan-utusannya, diturunkan bersama mereka apa? Kitab-kitabnya. Subhanallah. Mengingatkan perjanjian tidak hanya Allah ingatkan. Allah ingatkan perjanjian kita dari apa yang kita sudah lupa, jangankan di alam arwah. Kita pun saat ini dari apa yang terjadi di kehidupan dunia banyak yang sudah lupa. Walaupun kekuatan memori kita sedemikian tingginya, Masya Allah, Allah itu berikan kekuatan pada kita. Kekuatan untuk berpikir, untuk mengingat. Sangat menakjubkan. Wafi anfusikum afala tubsirun. Subhanallah. Ketika dia mengoptimalkan anugerah Allah ini, maka Masya Allah akan banyak kebaikan. Tidak sulit bagi kita. Kalau kita bersungguh-sungguh dan kita berhusnudzan kepada Allah. Termasuk tentunya belajar agama, menghafalkan semuanya sebenarnya bagi kita. Ada kemampuan yang Allah berikan. Tetapi banyak yang kita sia-siakan. Baik, kembali lagi. Allah ingatkan kita. Allah utus Rasul-Nya. Dan Allah turunkan kitab. Untuk membimbing manusia. Agar ingat. Apa yang pernah Allah ambil sumpahnya. Dan terbimbing di dalam tauhid. Dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُخَالِفُونَ دِينَ اللَّهِ كَقَطْعِ الْأَرْحَامِ وَنَشْرِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Akan tetapi yang terjadi, mereka memutuskan menyelisihi agama Allah. Qat'il arham, seperti memutuskan hubungan silaturahmi, wa nashril fasad fil ard, menebarkan beragam kerusakan di atas muka bumi. Ini yang terjadi. Kita melupakan apa yang telah Allah ambil sumpah, dan juga kita tidak memiliki kepedulian dengan nabi yang telah diutus dengan risalah yang dibawanya. Ulaika humul khasiruna fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang merugi di kehidupan dunia dan kelak di akhirat. Demikian ayat yang ke-27. Insyaallah berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.